Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ahsantum barakallahu fikum wa zadakumullah wa iyaya ilman nafi'an wa amalan salihan. Allahumma amin. Tayyib nuwasil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Utsmanu ibnu Shalihin. Utsman bin Shalih bin Safwan. As-Sahmi maulahum. Abu Yahya al-Misri. Sadukun. Dia rawi yang saduk. Saduk itu pertengahan di antara thiqah dan dhaif. Hadis yang diriwayatkan rawi yang saduk dihasankan. Qala akhbarana Abdullah ibnu Wahbin. Abdullah ibnu Wahab bin Muslim al-Qurashi. Abdullah ibnu Wahbin ibni Muslimin al-Qurashi maulahum. Al-Fihri. Al-Fihri Abu Muhammad al-Misri. Thiqatun hafidhun abidun. Thiqatun hafidhun abid. Qala haddathana Abu Hani Al-Khawlani. Namanya adalah Humaid ibnu Hani. Al-Khawlani al-Misri. La ba'sa bihi. An Ali an Abi Aliin al-Janabi. Abu Ali Al-Janabi, namanya adalah Amr Ibnu Malik Al-Hamdani. Amr Ibnu Malik Al-Hamdani Al-Muradi Al-Misri. Thiqatun, ya rawi yang thiqah. An fadalata ibni Ubaidin, dari Fadala bin Ubaid ibni Nafidh, Nafidh bin Qais Al-Ansari. Abu Muhammad Al-Ausi, sahabiyun. Fadala ibn Ubaid termasuk sahabat Ansar. Lebih khusus lagi beliau dari suku Aus. Nah, barakallahu fikum. Lam yashhad Badran, beliau ini tidak ikut menghadiri, menyaksikan peristiwa perang Badr. Wa syahida Uhudan wa ma ba'daha, dan beliau baru ikut pada peristiwa perang Uhud dan peristiwa setelahnya, sampai pada peristiwa Fathu Syam wa Misr, penaklukan negeri Syam dan Mesir. Beliau ikut. Nah, wallahu Muawiyatu qada'a Dimashqa. Wallahu Muawiyatu qada'a Dimashqa. Muawiyah menunjuk Fadala ibnu Ubaid sebagai, barakallahu fikum, wali, wali kota negeri Damaskus, barakallahu fikum. Bimusyawarati Abi Darda, bimusyawarati Abi Darda, dengan arahan sahabat Abu Darda. Nah, Abdullah bin Ubaid tunjuk dia menjadi wali kota negeri Damaskus. Tayyib. Mata sanata thalith wa khamsin, beliau meninggal pada tahun 53 Hijriah fi khilafati Muawiyah, pada masa pemerintahan Muawiyah. Wa kana Muawiyah mimman hamala sarirahu. Wa kana Muawiyah mimman hamala sarirahu. Muawiyah yang memikul, barakallahu fikum, keranda ya, jenazahnya pada saat penguburan. Langsung khalifah atau raja yang memikul, menunjukkan kemuliaannya. Inna abahu kana syairan, bapaknya Fadalah yaitu si Ubaid ini, dahulu adalah seorang penyair, pujangga yang masyhur di kalangan orang-orang Ansar. Walahu dzikrun fi harbil Aus. Walahu dzikrun fi harbil Aus, dan namanya sering disebut-sebut pada masa pertempuran perang Aus. Syair-syairnya biasa didendangkan oleh orang-orang Ansar, orang-orang Aus. Nah, wa kana yasbiqul khail, dan ayahnya ini termasuk seorang penunggang kuda terbaik, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Karena pada masa itu keahlian berkuda itu menjadi nilai plus bagi seorang, barakallahu fikum, na'am, laki-laki, berkuda dan memanah, barakallahu fikum. Nah, Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tsalatsatun la yus'alu anhum." Ada tiga jenis manusia yang tidak perlu kamu tanyakan tentang mereka. Aili annahum minal halikina. Maksudnya karena mereka akan berada dalam golongan orang-orang yang binasa. Jangan kamu tanya gimana akhir hidupnya. Ini salah satu uslub tahdzir. Nah, ya, uslub yang apa? Uslub yang barakallahu fikum halus. Gitu ya. Jadi banyak sekali barakallahu fikum kita menemukan dalam Al-Qur'an ataupun hadis bagaimana metode Qur'an, bagaimana metode hadis, bagaimana metode Allah dan Rasul-Nya untuk memperingatkan orang. Tidak monoton, tidak selalu dengan kata awas lu. Iya. Nah, jangan. Gitu ya. Tidak selalu dengan nada ancaman yang keras, barakallahu fikum. Tidak selalu dengan barakallahu fikum bentuk ya kalimat-kalimat yang memberikan teror secara psikis, barakallahu fikum. Tapi terkadang dengan kalimat yang halus. Ya. Seperti ini. Salah satu la tus'al atau la yus'al. Ada tiga jenis manusia yang jangan kamu tanya tentang mereka. Bagaimana kehidupan kesengsaraan yang akan mereka alami. Nah, kan halus ya kan? Atau seperti ucapan beliau, ya, ma balu aqwam yaf'alu kada wa kala. Ada apa dengan kaum yang melakukan ini dan ini? Barakallahu fikum. Tayyib. Itu cara memberikan peringatan, warning, barakallahu fikum, kepada manusia yang apa? Tidak monoton, kaku. Nah, barakallahu fikum. Dengan apa? Kalimat-kalimat yang bernada ancaman, barakallahu fikum, teror, ya, atau yang semisal dengannya. Nah, itu pelajaran yang kita dapatkan. Gitu ya. Dan itu bisa kita terapkan, bisa kita gunakan, barakallahu fikum. Nah, dalam dunia pendidikan, ya, ketika Anda mendidik istri, anak, santri, barakallahu fikum. Nah, tidak monoton, selalu dengan kalimat awas ya, kalau antum macam-macam, nah, kalau anti macam-macam, maka ya, nah, terlalu kaku. Barakallahu fikum. Allah sendiri mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Walau kunta faddan ghalidzal qalbi lam faddu min haulik." Allah mengatakan kalau engkau faddan, ya, keras, kaku wahai Muhammad. Atos, ya, nah, ngene terus, gak bisa fleksibel, barakallahu fikum. Naam, ghalidzal qalbi lamfadzu min haulik, mereka akan lari, gak sudi berdekatan dengan kamu. Itu pelajaran penting, barakallahu fikum. Naam, ya, bahwa barakallahu fikum, Al-Quran memberikan pendidikan, memberikan arahan kepada nabinya dan juga setiap muslim. Jadi orang itu jangan kaku. Ya, nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Tapi jadi orang itu adalah lembut, barakallahu fikum, fleksibel ya, mudah, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Karena orang yang barakallahu fikum, lembut, orang yang fleksibel, orang yang tidak kaku, orang-orang akan nyaman dengan dia. Iya, nah. Bersahabat, berteman, barakallahu fikum, nam. Bahkan orang itu akan dengan senang hati diarahkan, barakallahu fikum, bahkan ketika ditegur. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita pandai dalam menempatkan diri. Nah, jadi kalau Anda melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat fleksibel. Ya, nah, orang yang paling mudah. Andai kata beliau diberikan dua pilihan, maka beliau akan pilih yang paling mudah. Nah, barakallahu fikum. Masalah pakaian, masalah makanan, masalah kendaraan, gitu ya. Nah, apa yang ada, apa yang mudah, barakallahu fikum, itu yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ kita dididik setiap orang Islam itu, barakallahu fikum, harus bisa belajar untuk, barakallahu fikum, na'am, menyesuaikan diri. Enggak kaku. Enggak saklek, barakallahu fikum. Sesuai dengan mana yang baik, mana yang lebih bermaslahat. Mohon ya. Barakallahu fikum. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun faraqal jama'ata wa asa imamahu famata 'asiyan fala yus'alu anhu. Yang pertama adalah seseorang yang berpisah dengan jamaah. Ada yang mengatakan al-jamaah hiya as-sahabatu wal muslimin. Lam huna lil ahdi. Alif lam di situ menunjukkan al-ahdu. Sesuatu yang telah dipahami. Sesuatu yang telah dimengerti. Siapa yang dimaksud. Baik. Orang yang memisahkan dirinya, barakallahu fikum, dari para sahabat dan kaum muslimin. Yaitu orang-orang yang memiliki pemahaman yang nyeleneh dalam beragama. Pemahaman yang syad. Pemahaman yang ganjil. Barakallahu fikum. Nah, ya. Taib. Itu enggak akan beruntung. Contoh. Contoh apa? Seseorang yang punya pemahaman bolehnya kaum wanita menjadi khatib dan imam pada sholat Jumat. Itu aneh, ya, pemahaman yang syad, ganjil, barakallahu fikum. Walaupun ada memang beberapa riwayat yang mengesankan ke arah sana, seingat saya dalam Bulughul Maram disebutkan oleh Ibnu Hajar, tapi itu riwayat-riwayat yang lemah, barakallahu fikum. Iya, tayyib. Pendapat itu termasuk pendapat yang ganjil. Orang seperti ini kalau sudah dinasehati, sudah diingatkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh alim ulama, barakallahu fikum, nam. Ngeyel, ya, tadi punya sifat angel tadi. Ya, atos, ngini pokoknya. Barakallahu fikum. Sudah dikasih tahu itu pendapat yang salah, itu pendapat yang lemah, ngotot. Terserah saya dong. Barakallahu fikum, nam. Saya juga punya dalil. Apa dalilnya? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dalam Al-Quran disebutkan laki-laki dan perempuan itu setara. Kalau laki-laki boleh jadi imam, perempuan juga boleh dong. Kalau laki-laki boleh jadi khatib, perempuan juga boleh. Barakallahu. Ya. Jahlun. Nah. Ahmak. Ya karena sudah dikasih tahu masih ngotot. Barakallahu fikum. Naam. Jangan maksa-maksa orang, kata dia. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Sebagaimana kamu enggak mau ikut pendapat saya, jangan salahkan kalau saya enggak mau ikut pendapat kamu. Barakallahu fikum. Itu namanya ahmak kok. Iya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Allah musta'an wa 'alaikumussalam. Nah, alhamdulillah orangnya sudah ditangkap sama polisi ya, barakallahu fikum. Insyaallah nah, ya sudah kena jerat hukum tuh, barakallahu fikum. Ah itu termasuk apa? Faraqal jamaah. Kata Nabi lah, yus'al. Jangan ditanya orang seperti itu. Kalau dia enggak tobat, tetap ngotot, udah masuk penjara misalnya, tetap ngotot. Sudahlah. Ya, jangan nanti tanya nasib orang tadi. Ahmak barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sudah tahu salah masih saja ngotot. Betapa arogannya orang tersebut barakallahu fikum. Nah, seolah-olah dia enggak bisa tersentuh oleh hukum karena merasa banyak duit, ya, miliaran hartanya barakallahu fikum. Nah, seolah-olah dia bisa membayar hukum dan para aparatur hukum. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Apa salahnya untuk mengatakan, oh iya saya salah, oh iya saya ralat, saya minta maaf. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. La yus'al anhum. Jangan ente tanya orang seperti itu. Tayyib, nastabir. Qala Ibnu Abi Hamzah, berkata Ibnu Abi Hamzah, al-murad bil mufaraqah, yang dimaksud dengan mufaraqah di sini memisahkan diri, as-sa'yu fi hilli 'aqdil bai'ah. As-sa'yu fi hilli 'aqdi al-bai'ati allati hasalat lil amir walau bi adna syai'in. Kata Ibnu Abi Hamzah, yang dimaksud dengan al-mufaraqah di sini adalah as-sa'yu, dia berusaha untuk memutus, untuk menggugurkan ikatan bai'at, ya, janji setia, sumpah setia yang harusnya dia berikan kepada penguasa, kepada presiden, kepala negara. Nah, walau dengan tindakan yang kecil sekalipun. Barakallahu fikum. Nah, ya, tindakan provokasi, barakallahu fikum. Naam. Ya, mengajak rakyat kaum muslimin barakallahu fikum untuk iya memberontak, menentang penguasanya. Nah, barakallahu fikum. Apalagi sampai membuat barakallahu fikum sistem negara di dalam negara. Barakallahu fikum, ya. Nah, di kalangan mereka ada sistem barakallahu fikum negara di dalam negara. Ada kepala negaranya, ada menterinya, ada gubernurnya, ada lurahnya, ada camatnya, bahkan RT RW pun ada. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Seperti apa? Itu kelompok NII. Ya, Negara Islam Indonesia. Barakallahu fikum. Nah, di kalangan mereka itu barakallahu fikum. Nah, sudah ada kepala negaranya sendiri, barakallahu fikum, ada jajaran ya menteri-menterinya, gubernurnya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Nah, itu termasuk barakallahu fikum adalah al-mufaraqah lil jamaah. Tayyib. Itu besar ya, tindakan yang barakallahu fikum sangat-sangat melanggar aturan syariat. Tapi dengan pandainya mereka mengelabui para pengikutnya seolah-olah itu adalah sebuah perjuangan. Li'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Padahal duitnya itu masuk kantong ke kepala negaranya itu barakallahu fikum. Nah, ya, untuk memperkaya dirinya barakallahu fikum. Nah, hartanya miliaran barakallahu fikum. Nah, jadi itu terungkap. Nah, ya. Anak buahnya yang dulu berjuang bersama dia sampai nangis-nangis. Dulu sampai jahatnya sama keluarga luar biasa. Ya, sama orang tua dikafirkan sama dia. Adik-adiknya, keluarganya, barakallahu fikum. Nah, yang berpikir berjuang untuk barakallahu fikum negara Islam. Padahal, tadi, untuk kepentingan pribadi barakallahu fikum tokohnya. Ya, nyesel dia nangis-nangis. Barakallahu fikum. Nah, ya. Ternyata selama ini dia diperbodoh ya oleh barakallahu fikum. Nah, pimpinan-pimpinannya barakallahu fikum. Nah, tayyib. Allah musta'an wa 'alaitiklat. Ya, harusnya itu menjadi pelajaran bagi kaum muslimin barakallahu fikum agar tidak mudah untuk dibohongi oleh orang-orang seperti ini barakallahu fikum. Nah, tayyib. Bukan berarti kita anti barakallahu fikum dengan negara Islam. Bukan berarti kita enggak peduli agar terciptanya negara Islam barakallahu fikum. Nah, tayyib. Enggak ada orang Islam yang tidak menginginkan hal itu barakallahu fikum. Nah. Tapi kita menginginkan bukan hanya wujud negara yang tegak, tetapi aturan syariat Islam itu yang paling penting ditegakkan di dalam sebuah negara. Bukan hanya sebagai wujudnya, untuk apa kalau bilangnya negara Islam tapi aturannya bukan aturan Islam. Bahkan aturannya menyelisih Islam. Apa artinya nama kalau tidak ada hakikat? La, ya al-ibrah bil haqa'iq. Yang menjadi ibrah itu hakikatnya, bukan nama. Nah, aqim daulatal Islam fi nafsika tuqam fil ardi. Tegakkan daulah Islam itu pada diri kalian masing-masing, maka daulah Islam itu akan tegak dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Itu nasihat untuk para barakallahu fikum teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ya punya hamasah, semangat barakallahu fikum yang luar biasa untuk menegakkan daulah Islam barakallahu fikum. Nah, taib. Sudahlah, sudah banyak pelajaran barakallahu fikum dimanfaatkan mereka. Mulai dari barakallahu fikum Al-Qaeda, ISIS dan yang lainnya barakallahu fikum. Naam. Iya, taib. Dimanfaatkan barakallahu fikum. Naam. Untuk kepentingan pihak lain, bahkan dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Jadi yang bermain di balik itu adalah orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Kama qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lil islami nasaru wa la li a'daihi kasaru. Mereka itu bukan menolong Islam dengan perbuatan dan tindakannya, dan mereka tidak juga menghancurkan musuh-musuh Islam. Barakallahu fikum. Iya. Ari serampangan perbuatannya barakallahu fikum. Menghalalkan hartanya kaum muslimin, maling pun halal bagi mereka kalau yang dimaling itu bukan anggotanya. Nah, membunuh pun halal bagi mereka kalau yang dibunuh itu bukan anggotanya. Itu sebuah barakallahu fikum kebodohan. Setelah terungkap, nyesel dia. Selama ini ternyata dia diperalat. Padahal dia ngaku ya sudah banyak yang dia maling itu barakallahu fikum. Taib. Gitu ya. Ternyata setelah terkuak, masya Allah, untuk kepentingan pribadi. Barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa 'alaitiklan. Ya, prinsip yang diajarkan oleh Nabi adalah Tidak boleh bagi kita untuk barakallahu fikum mencabut ketaatan dan sumpah setia kita pada pimpinan negara yang sah. Barakallahu fikum. Naam. Kecuali hal-hal yang memang membuat hal itu gugur pada penguasa tadi. Barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an wa alaitika. Itu poin yang pertama yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Masih ada poin yang barakallahu fikum kedua dan yang ketiga, ya, karena waktunya barakallahu fikum tidak mencukupi, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab.